Saudara, hari ini kita belajar satu tokoh, saudara ya, bagaimana kesaksiannya ketika dia berjuang, saudara ya, atas keyakinan ketika dia belajar Alkitab, saudara ya. Kalau kita ngomong belajar Alkitab, saudara ya, kita mesti mengingat pada konteks waktu itu Alkitab dalam bahasa Latin dan tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain, saudara ya. Dan hanya para imam yang boleh menafsirkan Alkitab, saudara ya. Saudara, keyakinan yang begitu kuat dari John Huss yang didahului oleh Wycliffe, saudara ya, sekarang menjadi lembaga Alkitab yang terbesar juga, saudara ya, penerjemahan Alkitab, saudara ya. Saudara, karena satu keyakinan bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, firman Allah bisa dengan sendirinya, ya, tidak perlu orang lain, saudara ya. Karena firman Allah itu hidup dan mampu berbicara, mengubahkan seseorang. Keyakinan yang ada pada John Wycliffe ini kemudian masuk ke dalam diri John Huss, saudara ya. Sebenarnya tidak ada hal yang khusus. Kalau saya melihat sejarah yang sampai hari ini saya lihat, semua yang John Huss lakukan, saudara ya, sebenarnya adalah produk dari John Wycliffe, saudara ya. Tetapi John Wycliffe itu begini, saudara ya, dia hanya menuliskan, dia seorang filsuf, seorang yang disegani, seorang sarjana, ya, doktor, saudara ya. Tetapi karena pada masa awal itu dia baru menulis, sehingga tidak begitu banyak reaksi. Dan dia mendapat perlindungan dari raja, saudara ya. Namun, saudara ya, lama-kelamaan tulisan ini mempengaruhi, dan akhirnya ya pemimpin pada waktu itu ya memutuskan bahwa Wycliffe ini mengajarkan yang sesat. Sehingga walaupun dia sudah mati sekitar 30 tahun, 31 tahun kemudian kuburnya diangkat, dibakar lagi, ya dinyatakan bahwa ini adalah orang sesat, terus abunya dibuang. Waktu peristiwa itu John Huss melihat, saudara ya, dan saudara, ini sejarah kelam gereja, ya, bukan masalah gereja Kristen atau Katolik, saudara ya, tetapi ini sejarah kelam gereja, bahwa secara singkat, saudara ya, martir-martir Tuhan, yaitu para rasul, ya, ketika dia menyebarkan Injil setelah Tuhan Yesus, sampai kemudian 400 tahun kemudian, itu penganiayaan besar-besaran terjadi, saudara ya. Ada yang mencatat 10 kali penganiayaan besar-besaran, sampai tahun 400. Namun apa yang terjadi setelah tahun 400 gereja bisa menguasai dunia, justru disanalah gereja melakukan kesalahan besar. Disitulah yang disebut abad ke-8 sampai abad ke-13, ke-14. Mulai abad 13 John Wycliffe membuat tulisan-tulisan yang menentang pengajaran pada waktu itu, saudara ya. Mungkin John Wycliffe besok waktu kita belajar John Wycliffe dijelaskan ya. Secara prinsip bagaimana kekuasaan paus, bagaimana gereja pusat bukan hanya satu, bagaimana otoritasnya, saudara ya, itu ditentang. Tetapi karena konteksnya pada waktu itu masih gereja masih tenang, belum ada yang bereaksi, sehingga Wycliffe sampai mati relatif, saudara ya, penyiksaan yang dia diterima tidak begitu besar. Dia hanya lari ke sana, dia disembunyikan, dia tidak sampai ditangkap dengan meninggal. Kemudian John Huss lah seseorang yang mati dibakar hidup-hidup. Ya, boleh dikatakan kalau John Wycliffe itu mulai tulisannya abad 13 pertengahan, maksudnya tahun 1300-500-an. Maka ketika John Huss mulai lahir dan melihat, mendengar bagaimana tulisan Wycliffe yang dia akui kebenarannya, dia juga seorang sarjana dan seorang pengkhotbah serta mengajar, saudara ya. Nah, John Huss akhirnya dinyatakan sebagai seorang penyesat dan dia dibakar hidup-hidup, saudara ya. Kita melihat secara sekilas, saudara ya, cuman cuplikan singkat bagaimana John Huss dibakar, saudara ya. Saudara, lihat ekspresi wajahnya. Tentunya ini bukan film yang benar dalam pengertian aslinya bukan, tapi ini pasti film yang imajinasi ya, seseorang dan bagaimana seseorang secara umum ketika dia menghukum ekspresi wajahnya. Saya tidak terjemahkan, saudara ya. Ada beberapa statement yang begitu mudah saudara bisa melihat. John Huss, this is your last chance to recant and abjure all your errors. I call God to witness that all I have written and preached has been to rescue souls from sin. There can be no turning back. My Lord walked the paths of truth and duty, even though it took him to Calvary. Can I, one of his humble followers, turn back now? To witness to God's truth is more important than life. Joyfully, then, will I confirm with my blood all the writings and preachings of truths that I've held. Into thy hands, O Lord, I commit my spirit. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Saudara, dia ditanya ketika terakhir, apakah kamu mau menarik seluruh pernyataan dan kembali mengikuti Roma, gitu ya. Saudara, dia ngomong, apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah saya khotbahkan adalah benar. Dan saya tidak akan menyangkalin itu. Saudara, itu yang kemudian dia dengan berani resiko yang dia tanggung. Dan dia, ya, dalam tulisan dikatakan sampai bait ketiga, dia nyanyi sampai lidah dan tenggorokannya terbakar, barulah dia berhenti menyanyi. Jadi dengan kata lain, ketika tubuhnya terbakar pelan-pelan, dia tetap menyanyi, saudara ya. Yesus anak Daud, biarlah anugerahmu nyata. Saudara, ini 6 Juli 1415. Kemudian 18 Desember 1999, Paus Paulus Yohanes II menyatakan permintaan maaf atas penghukuman ini, saudara ya. Memang Paus Paulus Yohanes II orang yang luar biasa, saudara ya. Dia sangat toleran dan dia juga menyatakan permintaan maaf atas dibakarnya Galileo. Dia juga menyatakan permintaan maaf atas kediaman Roma Katolik, peristiwa Holocaust, saudara, dan dia menyampaikan juga permintaan maaf atas dibakarnya hidup-hidup John Huss, saudara ya. Saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, saudara, mereka berpikir ketika seseorang dibakar dan semua ya sebelum peristiwa ini buku-bukunya ditulis tulisan-tulisannya dikumpulkan, dibakar, dia disuruh lewat di situ, saudara ya. Saudara, mereka orang-orang berpikir kalau tulisannya dibakar, orangnya dibakar, abunya dibuang ke sungai, orang akan takut dan sejarahnya hilang. Tetapi hari ini saya dan saudara mendengar, dan negara Ceko bahkan memperingati tanggal 6 Juli sebagai hari libur khusus. Dan dia ada patung di kota Praha dengan begitu besar memperingati John Huss, saudara. Jadi Wycliffe yang mencetuskan pikiran-pikiran itu, tetapi dia tidak mengalami penyiksaan karena memang dia dilindungi gitu ya dengan relasi kerajaan. Tetapi John Huss, dan akhirnya dia terjebak dengan perdebatan, kemudian dia ditipu. Memang ini satu, kalau melihat bagaimana cara abad kegelapan kekristenan ternyata bukan hanya membunuh satu orang tetapi ribuan orang yang dianggapnya sesat. Bahkan satu kritikan yang ditulis adalah seharusnya gereja tidak punya penjara, saudara ya. Tetapi pada waktu itu gereja punya penjara, bahkan tempat penyiksaan bagi orang yang dianggap menentang gereja. Saudara, ini sungguh ironi. Saudara, saya ketika membaca lagi, saudara ya, saya mengingat bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan bisa dihentikan oleh manusia. Ketika gereja mengalami penyimpangan, maka Tuhan akan membangkitkan orang untuk menjadi seorang martir. Saudara, kalau kita melihat sejarah dunia, saudara ya, mengingat kejadian ya, manusia jatuh dalam dosa, kemudian bangsa Israel dipanggil bagaimana umat Allah, janji Tuhan, umat Israel diberi hakim, nabi, raja-raja. Penyimpangan terjadi, Tuhan membangkitkan tokoh-tokoh, dan terakhir Tuhan mengirim anaknya, Yesus Tuhan. Dan apakah Yesus Tuhan diterima? Tidak. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11, 12, 13, dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Ke-12 rasul, ya, termasuk pengganti Yudas Iskariot, juga mengalami penyiksaan, saudara ya. Semua mengalami penyiksaan karena imannya. Ya, orang-orang berpikir bahwa ketika mereka ini disiksa, pengikutnya semakin habis. Ternyata tidak. Saudara, saya kemudian tadi duduk di bangku, saya ingat, saudara ya, waktu awal Bapak Jokowi dan Bapak Ahok itu menjadi gubernur DKI, saya terus berdoa, saudara ya, waktu mereka maju, saudara ya. Tetapi tiba-tiba setelah mereka mulai memimpin, saya mulai ketakutan, saudara ya. Ketakutannya apa? Saudara, pasti banyak orang yang tidak suka dan ingin membunuh. Saya berkata, Tuhan, bagaimana kalau mereka dibunuh? Ini cikal bakal negara kami akan mengalami pembaruan. Saya ketakutan sendiri, walaupun ini hanya ranahnya dalam diri saya, saudara ya. Kemudian saya melihat sejarah dan saya ingat, ketika seorang mati, maka Tuhan bisa membangkitkan ribuan orang lain. Ketika saya mengingat peristiwa bagaimana para martir itu mati dipakai Tuhan, maka Tuhan membangkitkan banyak orang, maka saya berdoanya berbeda, tidak takut lagi. Saya berkata, Engkau memanggil, Engkau melindungi mereka, dan seperti yang kita harapkan, presiden kemudian Jokowi menjadi presiden, Ahok menjadi gubernur, dan musuh-musuh politik begitu banyak, saudara. Dan saya tidak lagi takut kalau mereka dibunuh, Tuhan akan mengirim orang baik yang lebih banyak di negara kita ini, saudara ya. Itu sebabnya, saudara, sejarah sudah mencatat bagaimana kekristenan itu tidak dapat dibungkam. Kebenaran Tuhan tidak dapat dirantai, tidak dapat. Saudara, kita melihat kisah para rasul, saudara ya. Kisah para rasul pasal yang 5. Ini peristiwa awal kekristenan muncul, saudara ya. Bagaimana kita melihat ya kebangkitan atau kenaikan Tuhan, terus pemilihan itu Matias sebagai pengganti Yudas, terjadi Pentakosta, bagaimana kehidupan mereka. Saudara, ini yang tidak bisa disangkal ketika seseorang mengenal Tuhan, maka kehidupan mereka, bagaimana cara hidup mereka terlihat di pasal 2, pasal 4, saudara ya. Dan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, saudara ya. Pasal yang kelima, kita melihat Ananias dan Safira yang menipu Petrus, dan Petrus hanya mengucapkan satu kalimat, mereka dihukum Tuhan, saudara ya. Saudara, dan itu terjadi, kemudian rasul Petrus juga ditangkap, tetapi Tuhan membuat hal yang ajaib. Sekalipun dia dirantai, rantai itu terbuka dengan sendirinya, semuanya tidak ada yang tahu, penjaga. Dan saudara, kemudian tahu-tahu Petrus sudah khotbah di luar. Setelah khotbah di luar, dia ditangkap lagi. Tapi nangkapnya orang yang pemimpin-pemimpin agama ini ketakutan, karena kok bisa dia keluar gitu ya. Ditangkap lagi pelan-pelan. Dan kemudian saudara, saya baca pasal 5 ayat 17 ya. Ini awal Petrus di penjara ya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Garis bawahi kata iri hati, saudara ya. Saudara, apa yang terjadi? Langsung kita ayat yang ke-34 ya, berkata demikian, saudara ya. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu," ayat 38 ya, "janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima sidang. Saudara, sejarah mencatat, saudara ya, bahwa pekerjaan Tuhan ya, itu dia bisa memakai berbagai cara. Jadi kebenaran firman Tuhan adalah jelas Tuhan ingin menyelamatkan manusia, Tuhan mengasihi manusia. Tetapi bagaimana cara Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya, itu berbeda-beda pada tiap masa, tiap pribadi, Tuhan bisa saja memakai cara yang berbeda-beda. Karena itu saudara, ketika kita yakin kalau saya atau saudara dipanggil Tuhan, mungkin bisa saja kita menjadi pemimpin, mungkin bisa saja kita menjadi seorang yang dipanggil Tuhan untuk mereformasi, saudara ya. Oke, permasalahannya saudara, apakah yang kita lakukan itu karena dorongan dari kedagingan atau kejahatan atau dari kebenaran? Saudara, sejarah kekristenan, bayangkan mulai abad 400 ke abad 4, tahun 400-an, kekristenan muncul menguasai negara, tetapi yang terjadi di sanalah proses kejahatan yang begitu mengerikan, saudara ya. Sampai-sampai orang tidak boleh berdagang kalau dia tidak percaya Tuhan. Sampai-sampai kalau orang dianggap menentang, kalau berani berkata Paus bukan pemimpin agama, atau kunci kerajaan surga bukan di tangan Paus, di tangan Petrus, maka dengan gampang orang bisa disiksa. Dan penyiksaannya seperti apa, saudara ya? Sangat-sangat mengerikan. Bisa kakinya dipuntir sehingga lepas engselnya, bisa jari-jari dipatahkan, bisa ditusuk-tusuk, bisa dibakar pelan-pelan, bisa dimasukkan jarum ke kuku-kuku. Saudara, ini dilakukan oleh gereja. Ini sejarah kelam. Itu sebabnya Tuhan kemudian membangkitkan tokoh-tokoh reformator. Kalau gereja sudah mengalami penyesatan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ingin saya ajak kita merenungkan dan apa yang harusnya kita reformasi, saudara. Kadang kita berpikir, oh lingkungan yang harus kita reformasi. Oh gereja saya perlu reformasi. Saudara, kalau ditanya yang perlu dirubah itu orang lain atau diri kita? Yang perlu direformasi itu orang lain atau diri kita? Coba bayangkan, Israel dipilih menjadi umat Allah, dia gagal. Bahkan nabi-nabi dibunuh. Yesus pun dibunuh. Iya kan? Kemudian kekristenan muncul menjadi agama. Yang terjadi memang mengalami penganiayaan awalnya, tapi begitu mengalami kejayaan, terbalik yang terjadi. Kekristenan mengalami penyimpangan dan mulai menganiaya orang. Kalau saya bayangkan, saya mengingat film Yesus, saudara ya, setan itu ketika dia dikalahkan gitu ya, kemudian dia pakai jalan lain, wah kekristenan menang gitu, jadi negara dunia, agama dunia, dia senyum saja. Sebentar lagi saya masuk kok ke dalam hierarki itu. Saudara, apa artinya mereformasi? Orang lain atau diri kita? Saudara, saya merefleksikan diri saya ya, saudara ya. Saya pernah cerita, saya kadang-kadang kesal dengan beberapa sikap istri saya. Ya. Tetapi ketika saya berdiam diri, yang menjadi perenungan, sebenarnya saya kesal bukan sikap dia. Tapi saya punya kelemahan, saya maafkan diri saya, tapi orang lain yang punya kelemahan itu saya tunjuk. Ini kesaksian saya. Kenapa mata saya begitu tajam melihat orang yang bersalah, misalnya melakukan pencurian begitu ya. Ternyata diri saya seorang pencuri. Dosa dalam diri saya. Jadi kalau kacamata saya ini sudah merah gitu katakan, maka orang yang punya dosa merah itu sangat jelas terlihat di mata saya. Kenapa? Ya kacamata saya sudah berwarna merah. Bahkan orang yang berwarna putih pun bisa saya lihat merah. Orang yang positif pun ketika saya mengalami gangguan dalam penglihatan, maka saya akan buta. Kemarin Ibrani yang diambil oleh penginjil Beni, saudara ya, yang waktu menguraikan ini, Wesley, saudara ya, dikatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saudara, kalimatnya jangan dipotong ya, wah saya kan belajar damai ke semua orang, oh gak ada masalah gitu ya, wah baik-baik. Tapi kalimatnya adalah, berusahalah hidup damai, tetapi apa saudara, kejarlah kekudusan, jaga diri sendiri. Jangan sampai kemudian kita melihat, menuntut orang, tetapi diri kita kotor. Itu sebabnya pertanyaannya sekarang saudara yang perlu dibawa pulang, apa yang perlu kita reformasi? Jangan-jangan itu kelemahan-kelemahan kita yang kita lihat melalui kesalahan orang lain. Saudara, kalau mau merenungkan, saya pelajarin ini ketika saya tingkat 3, tingkat 4 di Malang, saudara ya. Saya pakai istilah gini, seringkali tanpa kita sadari, ya, kita mau memukul orang lain, itu bahasa saya, saudara ya. Tapi ketika kita pukul, sebenarnya itu adalah ekor kita sendiri. Ya. Waktu itu diskusi, kemudian saya membuat statement itu. Kadang-kadang kalau kita mau memukul orang lain, menyatakan kesalahan orang lain, coba diam diri, jangan-jangan sikap yang saya benci ini adalah kelemahan saya. Cuman kalau saya merasa punya kelemahan kan saya tutup-tutupin. Saya ngomong, ah gak apa-apa, kan cuman sedikit. Gak apa-apa, saya bisa memberikan alasan untuk kesalahan saya ini. Tapi saya tidak bisa terima kesalahan orang lain. Saudara, yang diperjuangkan oleh John Wycliffe dan kemudian dinyatakan oleh John Huss adalah kesalahan-kesalahan dari gereja. Saudara, gereja memegang otoritas yang melampaui. Dan kemudian disanalah mulai muncul para martir dan sampai pada puncaknya Martin Luther, Calvin membukakan bahwa Alkitab sebenarnya, walaupun Alkitab itu produk dari gereja, Alkitab disahkan oleh gereja, tetapi perlu diingat bahwa bukan karena gereja yang mengesahkan sebenarnya. Memang Tuhan memakai gereja, tetapi ketika kita belajar Alkitab benar-benar, maka sesungguhnya Alkitab itu mengesahkan dirinya sendiri, dia punya otoritas bahwa dia adalah firman Allah. Itu sebabnya saudara ya, ya kalau sekarang kita berani ngomong, tanpa siapapun Alkitab ini bisa memimpin seseorang. Ya, pertanyaannya ya memang masih ada satu saudara ya. Waktu dia baca tujuannya apa? Kalau tujuannya baca mencari kesalahan Alkitab, tidak akan mengerti. Kalau baca tujuannya membenarkan diri, tidak akan bisa mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Tapi kalau membaca dengan kerendahan hati, Tuhan buka mata saya, buka hati saya. Maka di situ Alkitab bisa mereformasi diri saya dan saudara. Bahkan membukakan mata saya dan mata saudara. Saudara, kekudusan hidup yang kemarin diuraikan penginjil Beni. Saudara, ini bukan main-main. Kalau saudara bermain-main dengan dosa, kalau saudara masih ya toleransi terhadap dosa, maka paketnya adalah kacamata saudara buram. Mata saudara tidak lagi bisa melihat Allah. Alkitab berkata ya di dalam Ibrani itu, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara, ini dua contoh saudara ya. Orang yang suka menggerutu sama orang yang suka bersyukur. Coba lihat saja ini langsung ya. Contohnya ekstrim. Orang yang menggerutu saudara, dia merasa kurang, dia mendapatkan ini, aduh kurang, oh mestinya begini. Kalau yang bersyukur saudara, melihat kejadian-kejadian, wah puji Tuhan. Ya, gak bisa makan, ketika dikasih makan sekali, wah puji Tuhan. Tapi yang suka menggerutu, gak bisa makan, dikasih makan, aku masih sekali doang, masih mestinya makan 3 kali. Saudara, ini sikap yang jelas-jelas ketika seseorang matanya buta. Makanya John Huss terakhir dia menaikkan pujian. Yesus anak Daud, kasihanilah. Dan sebelumnya ya menurut catatan sejarah, dia mendoakan orang-orang yang menganiaya, yang mulai menjadi musuhnya. Saudara, apa yang harus kita reformasi dan bagaimana sikap hati kita? Saudara, saya membuat satu tulisan begini, saudara ya. Sebenarnya, ya saudara ya, siapa sih yang suka atas perubahan? Apalagi ketika perubahan itu berbeda dengan kita. Atau katakan lebih gampangnya perbedaan pendapat. Terjadi perubahan. Kalau perbedaan pendapat itu kan awal terjadi perubahan gitu saudara ya. Siapa sih saudara? Saudara, saya katakan saya sama istri karakternya beda. Dan saya cara berpikir, cara ini berbeda. Saudara, kalau ngomong tentang ruang, istri saya bisa ngomong, wah lebih besar. Saya senyum aja. Lebih besar berapa? Pokoknya lebih besar. Ya pakai perasaan saudara. Saya ngomong diukur pakai meter. Ya, pakai logika. Enggak kok, pokoknya besar. Oh ya sudah. Saudara, perbedaan seperti ini bukan siapa yang benar, siapa yang salah, saudara. Tapi bagaimana saya bisa menerima perbedaan. Dan kemudian terjadi perubahan, saudara ya. Saudara, sesungguhnya kita tidak mau perubahan, kita tidak mau perbedaan, ya. Nah, berikutnya saudara, kalau terjadi perubahan, perbedaan, pertanyaannya sederhana, bagaimana sikap hati saya dan saudara? Apakah kita marah, kita jengkel, atau kita justru datang ke Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan? Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya reformasi terjadi dalam hati kita. Tuhan pakai saudara, ya, mengalami perubahan. Saudara, tulisan saya terakhir, saya tulis begini. Entahkah itu ada perubahan dalam sistem, entahkah itu ada perbedaan pendapat, entahkah itu ada reformasi atau tidak. Pertanyaannya, kita yang di dalamnya, sikap hati kita bagaimana? Saudara, saya tidak bisa bayangkan gereja menghukum orang suruh disiksa. Kalau hatinya bukan kejam, tidak mungkin. Makanya Wycliffe menentang dan dia berkata, tidak boleh dalam gereja ada penjara ataupun bahkan penyiksaan. Karena gereja pada waktu itu sudah menjadi negara tersendiri dan punya otoritas yang tinggi. Bahkan orang yang dikatakan sesat, abunya, apa, jasadnya aja sampai diambil, gak boleh di tanah, gak boleh dikubur, mesti dibakar. Saya rasa kalau orang hatinya bersih, dia gak akan berpikiran begitu. Tapi karena kekesalan, kemarahan, merasa dihina, sehingga dia melakukan kekejaman. Bahkan para martir ketika dia, beberapa orang berusaha membela, maka kalimat yang dilontarkan, yang menjadi statement dari gereja adalah, untuk penyesat tidak ada pengakuan dosa. Tidak disediakan orang untuk menerima pengakuan dosa. Konfesor, orang yang menerima pengakuan dosa, untuk penyesat tidak ada. Pertanyaannya, di manakah anugerah? Di manakah kasih karunia Tuhan? Jadi sekarang yang ingin saya ajak, ya, mengingat reformasi ini saudara ya, apakah saya dan saudara sudah mengerti bahwa sesungguhnya bukan masalah struktur, aturan, terus sistem bagaimana, tetapi hati kita, adakah anugerah Tuhan? Karena sejarah mencatat Israel yang mendapat belas kasihan anugerah Tuhan bisa menolak Yesus. Ya, gereja yang diciptakan, yang didirikan atas dasar para rasul bisa mengalami penyimpangan. Kalau katakan saya dan saudara ini adalah orang-orang yang menjadi reformator, katakan demikian. Ingat, saya dan saudara juga bisa jatuh dalam dosa. Karena kita perlu mereformasi diri kita. Dan musuh kita, sekali lagi, bukan orang lain. Tapi keberdosaan daging kita. Karena itu, jagalah kekudusan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ya. Kaulah harapanku, bukan dengan kekuatanku. Satu doa, pujian ini menjadi doa saya dan saudara. Saya persilakan Pak Aksi. Kaulah harapanku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan dalam, sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Engkau adalah harapan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar terus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari berbagai tokoh-tokoh reformasi, tokoh gereja, di mana kami boleh belajar dari iman mereka, sekalipun di dalam ancaman, di dalam bahaya, tetapi mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah kami juga terus berharap di dalam Tuhan, berharap di dalam Allah yang kami sembah dan dalam Allah yang menuntun kami dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.